hatimu seputih salju lestari cintamu. Pahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku. Kesetiaanmu tiada dua, dan pengabdianmu memeras rasa. Mama, sebagai temanku, bahkan kau pengganti ibuku. Seluruh hidupmu kau baktikan demi cintaku, bahkan kau relakan hidupmu. Haru mama, mama, bertambah jua cintaku. Mama kau puspita belahan jua, mama kau cinta semua demi diriku. Kesetiaanmu tiada dua, dan pengabdianmu memeras rasa. Sebagai temanku, bahkan kau pengganti ibuku. Seluruh hidupmu kau baktikan demi cintaku, bahkan kau relakan hidupmu. Kau telan semua demi diriku. Kesetiaanmu tiada dua, dan pengabdianmu